Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata wala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda la hijrata ba'da fath. Tidak ada hijrah setelah Al-Fath, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunsirtum fansiru. Dan apabila kalian diminta untuk berangkat berjihad, berperang, maka berangkatlah kalian berjihad, berperang. Hadis muttafaqun alaih. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa ma'nahu, makna dari hadis tersebut la hijrata min Makkata li annaha sarat daral Islam. Tidak ada hijrah dari Makkah dikarenakan ia telah menjadi negeri Islam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau menafikan adanya hijrah ba'dal fath, setelah penaklukan Mekah. Akan tetapi penafian di sini tidak dimaknakan secara umumnya. Ini bahwasanya ini sifatnya umum, hijrah apa saja, seluruh hijrah tidak boleh. Bukan demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ul taubah, wala tanqati'ul taubah hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus yang namanya hijrah. Ini akan tetap ada. Hatta tanqati'u taubah, sampai terputus pintu taubat, sampai tertutup pintu taubat. Selama pintu taubat masih terbuka, maka hijrah tetap ada. Dan tidak tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya hari kiamat. Taubat itu akan tetap terbuka sampai hari kiamat ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka tertutuplah pintu taubat. Maka bagaimana hadis ini dengan hadis yang disebutkan oleh muallif? Dalam hadis yang pertama disebutkan tidak ada hijrah. Dalam hadis ini disebutkan hijrah akan selalu ada, tidak pernah tertutup, tidak pernah tertutup, tidak pernah terputus. Baik. Dikarenakan hijrah yang pertama yang dimaksud, yang dinafikan adalah hijrah dari Makkah. Hijrah dari Makkah sebagaimana yang disebutkan maknanya oleh muallif rahimahullah. Dikarenakan Makkah setelah penaklukan, setelah ditaklukan, setelah dibuka, dikuasai oleh kaum muslimin, menjadi negeri Islam, dan tidak akan pernah lagi kembali menjadi negeri kufur. Yang oleh karena itu Nabi SAW beliau menafikan adanya hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yakni hijrah dari Mekah. Karena hijrah dari Mekah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin adalah hijrah untuk meninggalkan negeri kafir, negerinya kaum musyrikin. Mereka hijrah, baik itu ketika hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah, meskipun sama-sama negeri kafir, akan tetapi di sana mereka terjamin keamanannya, keselamatannya, kebebasannya dalam beribadah. Atau hijrah yang kedua, hijrah ke Madinah, hijrah ke negeri kaum muslimin, hijrah menuju Rasulullah SAW. Baik. Dan ini tidak ada lagi setelah ditaklukannya kota Mekah, dikarenakan kota Mekah telah menjadi negeri Islam dan tidak akan pernah kembali menjadi negeri kekufuran, kesyirikan, sebagaimana yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Setelah 8 tahun kemudian, semenjak hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah ditaklukkan, kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah sehingga menjadi negeri iman, negeri Islam. Tidak ada lagi hijrah setelahnya. Sehingga dari hadis ini terdapat faedah dan dalil bahwasanya Makkah ini tidak akan pernah kembali menjadi negeri kekufuran, negeri orang kafir. Bahkan ia terus sampai ia menjadi negeri Islam sampai tegaknya hari kiamat atau sampai yang Allah kehendaki. Dikarenakan pada ucapan Nabi SAW tidak ada hijrah setelah fathah, setelah fathu Makkah. Ini isyarat bahwasanya Makkah akan selalu menjadi negerinya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda setelahnya, walakin jihadun wa niyyah. Akan tapi yang ada, yang tidak ada tadi adalah hijrah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Yang ada adalah jihad. Yakni ahlu Mekah, penduduk Mekah, mereka keluar dari Mekah bukan untuk hijrah tapi untuk berjihad. Wa niyyah dan niat. Ay an-niyyah as-salihah. Yakni niat yang baik, yang benar, yang saleh. Lil jihad fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Bagaimana seorang dikatakan benar, lurus niatnya dalam berjihad? Yakni dengan ia meniatkan dengan jihadnya tadi, antakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Itu niat yang benar dalam berjihad. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan dalam hadisnya, wa idza stanfartum fanfiru, dan apabila kalian diminta untuk berangkat berperang berjihad, yakni idza stanfarkum waliyu amrikum lil jihad fi sabilillah, apabila yang minta kalian adalah waliul amr, pemimpin kita, penguasa kita, pemerintah kita, meminta kita untuk berangkat berperang berjihad, maka berangkat. Fanfiru wujuban, hukumnya wajib. Wahina idzin yakunul jihad fardhu ain, dan waktu itu hukum jihad fardu ain. Tidak boleh seorang mangkir dari jihad yang telah diserukan oleh penguasa, pemerintah, kaum muslimin kecuali tanpa kecuali dengan uzur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru idza lakum infiru fi sabilillah istaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian yang apabila telah dikatakan diperintahkan kepada kalian untuk berangkatlah berperang di jalan Allah, kalian merasa berat di muka bumi? Apakah kalian lebih ridha, lebih senang dengan kehidupan di dunia dibanding kehidupan di akhirat? Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat melainkan sangat sedikit kecil. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Kalaupun kalian tidak mau berangkat, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih, dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum selain kalian, dan yang demikian tidak akan memudaratkan Allah sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat At-Taubah ayat 38-39. Ini satu tempat, satu keadaan di mana hukum jihad itu menjadi fardu ain. Karena al-jihad fisabilillah hukum asalnya adalah fardu kifayah. Hukum asal dari jihad adalah fardu kifayah. Apabila telah melaksanakan sebagian dan mencukupi, maka gugur kewajiban dari yang lain. Semisal pemerintah penguasa muslim mengimbau, mengajak bagi rakyatnya, siapa yang ingin berangkat berjihad silahkan dibuka pendaftaran. Taib pelatihan dan semisalnya, relawan-relawan dipersilahkan yang ingin masuk. Taib ini sifatnya yang demikian keadaannya. Taib fardu kifayah. Akan tapi bisa menjadi fardu ain keadaan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, apabila diminta, diperintah oleh waliul amr, ditunjuk baik misalkan secara umum dengan syarat pemerintah mengeluarkan edaran bagi laki-laki usia sekian sampai sekian wajib militer ini untuk berjihad, dari pemerintah mewajibkan, maka ini hukumnya wajib dan fardu ain. Kalau yang pertama tadi kan siapa yang ingin silahkan daftar, kalau ini ada perintah, pernyataan yang tegas, ini secara umum, tapi dengan batasan-batasan tertentu yang masuk di dalamnya, maka wajib. Atau misalkan langsung ditunjuk fulan, antum berangkat jihad, antum yang ditunjuk tadi itu wajib, hukumnya fardu ain untuk berangkat berjihad. Keadaan yang kedua, jihad hukumnya menjadi fardu ain, yakni idza hasara baldah al-adu. Apabila musuh telah mengepung, menyerang negeri tersebut, diserang negeri kaum muslimin tadi, diserang sampai ke negeri tadi, ke wilayah negeri tadi, maka karena demikian hukum jihad menjadi fardu ain. Ini setiap penduduk yang ada di situ, seluruh penduduk dari negeri tersebut, ini karena musuh sudah menyerang, sudah mengepung negeri tadi, maka seluruh penduduk di negeri tersebut ini wajib fardu ain masing-masingnya untuk berjihad. Wajib ala kulli ahad, wajib bagi setiap orang, an yuqatil, untuk berperang, hatta ala nisa, bahkan wanita, wasyuyukh, bahkan para orang tua, al-qadirina fi hadhil hal, yang mereka memiliki kemampuan, li'anna hadha kitalun, kitalu difa', karena ini namanya perang untuk membela diri, jihad untuk membela diri, jihad untuk membela diri hukumnya fardu ain, karena sudah diserang. Negerinya antum sudah diserang, sudah masuk. Taib, mengepung, maka setiap masing-masing dari penduduk negeri tersebut wajib untuk mereka berjihad. Keadaan yang ketiga, idza hadara as-saff wa taqa as-saffan, seorang yang sudah ada di barisan mujahidin, berada di barisan kaum muslimin, bertemu dengan barisannya orang-orang kafir di medan perang, sudah bertemu, ya, perang pun tidak bisa dielakkan lagi, sudah bertemu dua kelompok ini, perang mulai berkecamuk dan ia masuk di dalam barisannya kaum muslimin, maka masing-masing yang ada di barisan tadi dalam pasukan kaum muslimin ini menjadi fardu ain. Tidak boleh salah seorang dari mereka kabur, desersi, bahkan ini termasuk dosa besar, min akbaril kabair, termasuk 7 dosa besar yang membinasakan, as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan sebagaimana dari hadis Nabi SAW, At-tawalli yawm az-zahf. Dosa besar setelah dosa kesyirikan, dosa membunuh dan seterusnya, termasuk jalannya adalah seorang yang kabur dari medan perang. Sudah bertemu dua kubu, sudah saling berperang, baik dua barisan sudah bertemu. Kalau sekarang sudah saling tembak-menembak dua kelompok, maka tidak boleh salah seorang dari kelompok tadi kabur meninggalkan teman-temannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, perang telah berkecamuk, mereka telah menyerang kalian, maka janganlah kalian mundur ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang ia pada hari tersebut, hari di mana terjadi dua kelompok yang bertemu tadi, kaum muslimin dan orang kafir berperang, dan ia melarikan diri, kecuali mutaharrifan liqital, yang mundur untuk mengatur siasat, ini dalam rangka siasat perang. Ya, terkadang di antara siasat perang itu mundur dulu, dipancing ke tempat yang mereka memungkinkan mereka untuk menjebak musuhnya. Yang demikian diperbolehkan mundur. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau dalam rangka bergabung dengan kelompok yang lain. Jika tidak karena dua hal ini, faqad ba'a bi ghadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Diancam ia akan mendapatkan murka dari Allah, tempat kembalinya adalah jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Ini tempat yang kedua. Jihad hukumnya fardu ain. Ini ketika sudah berkecamuk perang, terjadi kontak antara dua kubu, tidak boleh melarikan diri dari medan perang tersebut. Termasuk dosa besar. Keadaan yang keempat, yakni idza hija ila al-insan bi an yakuna silah la ya'rifu illa fardin min al-afrad. Apabila dibutuhkan kepada seseorang, seperti contohnya dalam hal persenjataan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang tertentu. Maka mereka yang dibutuhkan tadi keahliannya, kemampuannya untuk menggunakan misalkan tadi senjata tertentu, senjata baru, alat perang baru, pesawat tempur kah, misal berhasil merampas pesawat tempur, enggak ada yang bisa make, yang bisa itu si fulan, maka wajib bagi si fulan tadi untuk ia ikut berjihad, ia yang menggunakan pesawat tempur tadi. Meskipun ia tidak ditunjuk langsung oleh imam, akan tapi karena dia dibutuhkan kemampuannya dalam rangka memperkuat taib kekuatan kaum muslimin, maka bagi mereka yang dibutuhkan tadi kemampuannya menjadi hukumnya fardu ain. Ini empat keadaan jihad berubah hukumnya menjadi fardu ain. Adapun yang selain hal disebutkan tadi, maka kembali ke hukum asal, jihad adalah hukumnya fardu kifayah. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala ahlul ilm wa yajibu 'alal muslimin an yakuna minhum jihad fil 'am marrah wahidah. Wajib bagi kaum muslimin an yakuna minhum, ya, sebagian dari mereka berjihad dalam setahun sekali. Yujahiduna 'ada Allah walitakuna kalimatullah hiyal ulya. Mereka berjihad melawan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir agar dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Jadi ini jika memang baik dibutuhkan oleh negeri tersebut, seperti negeri yang dipimpin oleh kaum penguasa yang muslim dan memang di antara agendanya adalah berjihad melawan orang-orang kafir. Dan yang perlu diperhatikan ini terkait dengan niat. Jadi niat dalam berjihad litakuna kalimatullah, kalimatullah yal ulya, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Sehingga ketika seorang berperang berjihad, jangan sampai karena selain itu. Seperti ia berperang berjihad dalam rangka membela bangsa, membela negara, membela tanah air. Karena apa? Baik, ya, jihad tadi, perangnya tadi, ia niatkan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bukan dalam rangka membela tanah air, membela negara. Karena yang namanya membela tanah air itu ada pada orang mukmin dan orang kafir. orang-orang kafir, mereka juga membela tanah air. Akan tapi muslim yudafi'u an dinillah, mereka membela agama Allah. Sehingga ketika ia membela negaranya, bukan karena itu, akan tetapi jihadnya tadi adalah karena negaranya adalah negara Islam. Bukan semata-mata membela negara, membela tanah air, tapi karena negaranya, tanah airnya adalah negara Islam, negeri Islam, maka ia pun membela negeri tadi dalam rangka menjaga Islam. Tidak semata-mata membela negara, membela tanah air. Kalaupun membela negara, karena negaranya negara Islam, bukan semata-mata karena itu merupakan tanah airnya, tanah kelahirannya, tempat ia tinggal, tempat kehidupannya, bukan. Tapi karena negeri tersebut adalah negerinya kaum muslimin, negeri Islam, syiar-syiar Islam tampak jelas di sana. Maka karena itu ia membelanya, bukan semata-mata karena ini adalah tanah air saya, tanah kelahiran saya, ini adalah negara saya, dan seterusnya. Baik. Dan barang siapa yang ia gugur dalam berperang, berjihad, tapi niatnya bukan karena membela agama Allah, membela negara Islam, menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, tapi karena semata-mata membela tanah air, bela negara, falaisa bisyahid, kalau ia gugur, dia tidak akan menjadi seorang syahid. Dikarenakan Rasulullah pernah ditanya tentang seorang yang berperang, tapi karena membela kabilahnya agar dianggap sebagai seorang pemberani, agar dilihat, agar mendapatkan kedudukan dan semisalnya, apakah yang demikian termasuk jihad fi sabilillah? Maka beliau menjawab, man qatala litakuna kalimat Allah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad untuk meninggalkan kalimat Allah, maka dia yang sedang ada di jalan Allah. Artinya selain dari itu, bukan jihad sabilillah, fi sabilillah, bukan berjihad di jalan Allah. Sehingga harus niat ketika berjihad, yakni antakuna kalimatullah yal ulya, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Sampai di sini pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. وأخير دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.